السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حديث نمبر 63 أو حديث كأمبات dari باب المراقبة. أن أنس رضي الله عنه قال، akan kita lihat betapa ucapan sahabat itu sangat diperhitungkan. Nanti kita lihat di hadis ini, adakah ucapan Nabi? Ya. Ini Anas yang berkata. Apa kata Anas? Innakum lata'maduna a'malan. Ini Nabi sudah wafat. Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, mungkin Utsman sudah wafat. Karena Anas bin Malik umurnya 100 tahun lebih, didoakan oleh Nabi panjang umurnya, banyak anaknya, banyak hartanya. Ketiga-tiganya dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka orang Ansor paling kaya adalah Anas bin Malik. Orang yang paling banyak anaknya adalah Anas bin Malik. Satu ketika Anas pernah bertanya kepada salah satu anaknya, tolong catat nama anak-anakku yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal, bukan semuanya kan? Pasti ada yang masih hidup. Dicatat oleh salah satu anaknya, berapa? 100 ya. Tentu bukan satu biang ya. Enggak mungkin satu biang ya. Mungkin lebih dari 4 biang dan enggak masalah, kan enggak bareng. Ya kan? Ada istri yang meninggal atau dicerai, nikah lagi. Yang penting jangan 5 bersamaan, 6 bersamaan, maksimal 4 yang bersamaan. Kemudian panjang umurnya 100-an lebih. Maka beberapa tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau tidak pernah puasa Ramadan, tidak kuat. Umur 90, bahkan 85, 80-an, banyak yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Ini 100 tahun. Ya. Maka setiap kali datang bulan Ramadan, beliau mengundang 30 fakir miskin, diberi makan satu kali. Satu kali, bukan 3 kali. Ya. Ini mengandung hukum bahwa fidyah itu harus dibayarkan ketika bulan Ramadan. Nah, tentu sahabat-sahabat lain sudah meninggal. Anas bin Malik masih hidup karena 100 tahunan. Ya. Maka diriwayatkan Anas ketemu dengan Umar bin Abdul Aziz, ketemu dengan Hajjaj bin Yusuf, ketemu dengan Ubaidillah bin Ziyad. Karena saking tuanya. Nah, di usia beliau yang tua itu, beliau mengalami hidup bersama Nabi, hidup bersama Abu Bakar, hidup bersama Umar, Utsman, Ali, terus sampai Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar bin Abdul Aziz jelas, sahabat-sahabat besar yang 10 itu sudah tidak ada semua. Nah, di saat itulah Anas membandingkan. membandingkan kaum muslimin yang hidup sezaman dengan Nabi dibandingkan oleh beliau dengan kaum muslimin sekarang di zaman beliau itu, ketika beliau sudah tua itu. Bagaimana perbandingannya? Mari kita lihat. Ini bukan sekarang ya, bukan zaman kita ini, tetapi zaman ketika hidupnya Umar bin Abdul Aziz, Hasan Basri, Tawus, Atha bin Abi Rabah. Ya. Bagaimana perbandingan beliau? Mari kita lihat. Innakum lata'maluna a'malan, sungguh kalian banyak melakukan perbuatan. Perbuatan baik apa perbuatan buruk? Buruk. Buruk. Kalau baik, rusak kalimat ini. Walaupun tidak ada amalan di sini baik atau buruk, tidak ada. Inilah hebatnya bahasa Arab. Jadi bahasa yang membuat pembacanya harus berpikir. Beda dengan bahasa kita. Pembacanya tidak diajak berpikir. Gitu ya. Maka dalam bahasa Arab wajar ada laki-laki datang pada Nabi, dia meletakkan dengkulnya ke dengkulnya, dia meletakkan tangannya di pahanya. Tentu dengkulnya ke dengkulnya dalam bahasa kita tidak lazim, karena akan bikin tanda tanya, nya yang pertama siapa, nya yang kedua siapa, ya kan? Kasihan pendengarnya, pakai tanda tanya, pakai mikir. Maka dalam bahasa Indonesia tidak lazim ucapan seperti itu. Ya, tapi langsung disebut pelakunya. Bukan domir lagi, bukan kata ganti. Tapi Jibril datang kepada Nabi, Jibril menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi. Gitu kan? Baru enak didengar kan dalam bahasa kita. Bahasa Arab tidak. Jibril pakainya, Rasul pakainya. Ya. Rukbataihi ila rukbataihi. Karena apa? Itulah bahasa Arab. Bahasa yang mengajak pendengarnya, pembacanya harus berpikir. Ya. Ini kan melatih. Melatih untuk berpikir. Maka para ahli bahasa mengatakan bangsa-bangsa maju, bangsa-bangsa pinter itu bahasanya sulit. Gitu. Kalau bahasanya mudah, beda. Gitu. Bahasa Arab luar biasa. Dalam bahasa Indonesia duduk ada berapa? Duduk ada satu. Saya duduk, kamu duduk, dia duduk, mereka duduk, duduk semua kan? Bahasa Arab tentu antum tahu yang pernah belajar. Ada berapa? Ada 14. Ya. Saya duduk, jelas tuh. Kamu duduk, jelas ta. Kalian duduk, jelas tuh. Kamu perempuan, jelas ti. Kamu perempuan dua, jelas tuma. Kalian perempuan, jelas tuna. Dia, jelasa. Dia dua, jelasa. Dia banyak, jelasu. 14. Itu baru fi'il. Itu baru fi'il madi. Belum fi'il mudhari. Ada berapa? 14 juga. Ya, kan ada fi'il madi, fi'il mudhari. Yang lampau sekarang, kan? Di kita enggak ada lampau sekarang. Dulu duduk, sekarang duduk, nanti juga duduk. Iya kan? Dalam bahasa Arab, dulu jalasa, duduk. Kalau sekarang, bukan jalasa, tapi yajlisu. Ya, bukan qoro'a, tapi yakro'u. Bukan fataha, tapi yaftahu. Ya, ini yang mudhari ada 14 lagi. Belum yang amr. Yang amr ada berapa? Ada 6. Ya. Ini baru satu contoh. Betapa jauhnya ya. Barangkali orang Arab belajar bahasa Indonesia ketawa-ketawa kali ya. Enak amat, duduk doang, ngapalin duduk doang. Mau saya, mau kamu, mau mereka, sama duduk. Nah, kita yang pusing belajar bahasa Arab ya. Maka di pesantren-pesantren biar enggak pusing dinyanyiin ya. Jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastunna ya. Biar dibantu dengan nyanyian. Gitu. Nah, ini dia. Kita harus berpikir kalau ini ingin faham di sini. Walaupun di sini tidak ada kata-kata amal keburukan, tapi yang dimaksud buruk. Innakum lata'maluna a'malan, sungguh kalian telah melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan. Enggak ada disebut baik apa buruk. Namanya perbuatan kan bisa baik bisa buruk. Tetapi siap susunan kalimat berikutnya menunjukkan perbuatan ini buruk. Maka terjemahan yang baik adalah sungguh kalian telah melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang tidak pantas, yang tercela. Tapi hiya adaku fi a'yunikum minasy'ar, di mata kalian itu lebih ringan, lebih remeh, lebih kecil dari sehelai rambut. Ya memang enggak baik sih, tapi bukan zina, bukan minum khamr, bukan berjudi, bukan ghibah. Kecil gitu. Memang dosa kecil sekali. Memang tercela tapi kecil sekali. Memang buruk tapi kecil sekali. Di mana? Fi a'yunikum, di mata kalian. Di mata kalian, menurut kalian, kata siapa? Kata Anas bin Malik. Memang lebih ringan dari rambut, lebih kecil dari rambut, lebih remeh dari rambut. Di mata siapa? Di mata kalian. Menurut kalian. Menurut Allah dan Rasulnya? Nanti dulu. Karena besar kecilnya dosa itu yang menilai siapa? Allah dan Rasulnya apa akal kita? Tentu Allah dan Rasulnya. Menurut akal kita apa salahnya? Beras 5 kilo ditukar beras 3 kilo. Apa salahnya? Mau sama mau. Ya, kalau mengikuti akal kita. Bagi Allah dosa besar riba. Riba, dosa terkecil riba apa? Seperti anak menzinai ibunya, itu yang terkecil. Kalau ini bukan yang terkecil berarti lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi. Apa salahnya dia mau? Pinjam 1 juta, tolong kembaliinnya lebihin 100 ribu ya. Berarti 100 juta lebih 100 ribu, oh, dia senang sekali. Dibantu, 100 ribu bagi dia kecil. Dia mau, kita juga mau. Apa salahnya? Itu lebih besar dosanya dari menzinai ibunya. Riba. Ya, padahal mau sama mau, saling menguntungkan. Yang punya uang 1 juta untung, dalam waktu 3 bulan dapat 100 ribu, yang dipinjami untung sekali. Dia butuh sekali 1 juta itu. Jangankan 100 ribu, 300 ribu dia sanggup. Haram tetap haram. Dilarang ya haram. Nah, bagi kalian apa yang kalian lakukan ini lebih ringan dibanding rambut. Tapi kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah masih hidup dulu ada kunna di sini. Jadi dari kana. Tadi kan kana yakunu berarti madi dulu. Dulu. Ini mirip-mirip ucapan Ibnu Abbas, dulu. Dulu aku tahu Rasul dan para sahabat selesai sholat itu kalau terdengar Rasul mendengar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikirnya keras. Nah, mereka menjadikan ucapan Ibnu Abbas yang ada di Bukhari ini berarti zikir keras ada di zaman Nabi. Mereka lupa ucapan Ibnu Abbas dulu. Dulu aku tahu Rasul dan para sahabat selesai sholat itu kalau terdengar tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya dulu. Kapan? Ketika awal-awal diwajibkannya sholat berjamaah. Dulu. Kenapa Ibnu Abbas tahu dari suaranya, tidak dengan matanya? Karena Ibnu Abbas tidak ikut sholat. Tidak ikut sholat berjamaah. Karena masih kecil. Kan Ibnu Abbas umurnya 10 tahun ketika Nabi wafat. Berarti waktu itu mungkin 7 tahun. Mungkin 6 tahun. Mungkin 5 tahun. Kan belum wajib sholat. Dan memang gak sholat Ibnu Abbas. Bahkan sering mundar mandir di depan saf. Saf sholat dibiarkan oleh Nabi SAW. Di depan jamaah maksudnya. Bukan di depan orang yang sedang sholat sendiri. Ini tidak boleh, harus ditegur. Ya. Dulu. Dulu, sekarang sudah tidak lagi. Gitu maksudnya. Ya. Karena apa? Karena Nabi mengajari zikir itu sambil apa? Sambil zikir. Nabi mengajari sholat itu sambil apa? Sambil sholat. Nabi mengajarkan wudu, mengajarkan umroh, mengajarkan haji sambil apa? Sambil praktek umroh, sambil praktek haji. Enggak kayak kita kan pakai teori. Nabi langsung praktek. Aduh. Mungkin seminggu, dua minggu, mungkin sebulan. Setelah para sahabat hafal, sudah tidak lagi. Sudah tidak keras lagi. Kembali ke Al-A'raf 205. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Sebutlah nama Allah, berzikirlah dengan suara rendah, bukan dengan suara keras. Ada kata-kata dulu. Sama dengan ini, kunna. Dulu kami bersama Nabi melihat amalan-amalan itu. Berarti sama ya. Sama. Di zaman Nabi juga ada yang melakukan. Sekarang ada yang melakukan. Sama kan? Sama. Domirnya kan kembali ke sesuatu yang sama. Tapi bedanya apa? Kalau sekarang di mata kalian itu lebih ringan, lebih kecil, lebih sepele dari seutas rambut. Ini minal mubiqat. Di zaman Nabi dulu kami menganggap itu bagian dari minal mubiqat, amalan-amalan yang bisa merusak. Yang Nabi sabdakan, ittaqu sab'an mubiqat. Hati-hati oleh kalian, tinggalkan oleh kalian 7 dosa yang merusak. Ada syirik, ada membunuh, ada mencuri, ada sihir dan seterusnya. Termasuk mubiqat, merusak amal, merusak pahala dan seterusnya. Dulu di zaman Nabi, tapi sekarang kalian melihat keburukan itu sebagai sesuatu yang lebih ringan dari rambut. Itu di zaman ketika Anas bin Malik masih hidup. Berarti zaman apa disebutnya? Zaman tabi'i. Zaman tabi'in, bukan zaman sahabat. Walaupun sahabat masih ada yang hidup. Zaman sahabat itu adalah zaman? Zaman sahabat adalah zaman? Zaman Nabi. Jadi kalau disebut zaman sahabat, ya zaman Nabi. Artinya sahabat bertemu dengan Nabi. Ini tabi'in. Ya? Zaman di mana tabi'in bertemu dengan sahabat. Rasul sudah wafat, adba'ut tabi'in belum ada. Adba'ut tabi'in belum ada. Ini dia. Baru satu generasi. Kita tidak bisa membayangkan apa yang diucapkan oleh Anas bin Malik. Melihat kelakuan kita, dosa kita, kemungkaran kita, yang menyepelekan sholat berjamaah di masjid, yang melakukan banyak bid'ah, yang syirik, yang ini, yang itu. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan diucapkan oleh Anas bin Malik melihat perbuatan keburukan kita. Ya. Ini dia. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis. Al-istighfafu bidzambi yadullu ala qillatil khasyati min Allah. Meremehkan dosa ini menunjukkan sedikit sekali rasa takutnya kepada Allah. Orang tentu punya rasa takut. Kalau tidak punya rasa takut, enggak akan sholat, enggak akan puasa, enggak akan ke masjid, enggak akan sedekah, enggak akan berbuat baik. Kita semua berbuat baik karena rasa takut kepada Allah. Tetapi kecil. Sedikit. Sangat sedikit. Ya. Tidak seperti para sahabat, takutnya luar biasa. Ya. Ini ditunjukkan apa? Ditunjukkan dengan meremehkan dosa. Cuman berbohong sedikit. Cuman ngambil sedikit. Cuman ini sedikit, dolim sedikit. Jangan. Jangan meremehkan. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibnu Mas'ud. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun ta'ta jabalin. Seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah dia sedang duduk di bawah gunung bukit. Ya. Yakhafu ay yaqa'a 'alayh. Dia khawatir, dia takut kejatuhan gunung itu, bukit itu. Itulah dosa-dosanya. Itulah seorang mukmin. Jadi dosa yang telah dia lakukan itu dia takut. Takut sekali. Bagaimana si fajir, ahli maksiat? Innal fajira yara dhunubahu kadzubabin. Orang ahli maksiat itu melihat dosa-dosanya, walaupun dia berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, merampok. Dia melihat dosa-dosanya itu seperti apa? Lalat. Kalau seorang mukmin, dosanya itu seperti gunung yang sebentar lagi akan menjatuhi dia. Tentu ketakutan sekali, ngeri sekali. Nah, ahli maksiat sebaliknya, dosa-dosa yang sudah banyak dia lakukan itu dianggap seperti lalat. Marra ala anfihi. Lalat yang lewat di depan hidungnya. Hinggap mondar-mandir di depan hidungnya. Sepele. Paling bikin geli, diusir. Sepele sekali. Tidak diperhatikan. Itulah ahli maksiat. Adapun ahli taat, seorang mukmin, justru dia ketakutan sekali. Maka yang takut neraka, yang takut siksa kubur, justru orang-orang yang insya Allah nanti jauh dari neraka, jauh dari siksa kubur. Sementara yang akan dimasukkan ke dalam jahanam neraka, disiksa dalam kuburnya, adalah orang yang hari ini mentertawakan neraka itu, mentertawakan azab kubur. Ya. Maka beruntunglah antum ketika merasa takut. Makanya terus menjaga sholat berjamaah. Walaupun ngantuk luar biasa terdengar azan subuh, dilawan rasa kantuknya. Walaupun sedang asyik melayani penjual, sedang laris-larisnya, tinggalkan untuk sholat berjamaah duhur, berjamaah asar. Kenapa? Takut. Ya. Fihi tahdzirun fi rukunil mar'i ila a'malihi. Hadis itu yang kedua ya, merupakan peringatan, tahdzir. Jangan sampai seseorang mengandalkan, membanggakan amalnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Dia banggakan, dia andalkan. Dia merasa aman. Kenapa? Saya sudah sholat berjamaah di masjid selama belasan tahun. Saya dermawan. Saya tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, puasa Ramadan, umroh hampir tiap tahun. Dia merasa aman dengan amalnya itu. Ya. Bolehkah? tidak boleh. Para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, orang-orang saleh, tidak ada yang merasa aman dengan amalnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, seandainya selama bertahun-tahun aku sholat yang diterima cuman satu doang. Yang lain ditolak semua oleh Allah. Satu doang yang diterima oleh Allah sekali sholat. Aku berharap dari yang satu itu. Lihat. Ya. Seorang alim, seorang yang soleh berbicara seperti itu. Satu saja saya sudah bersyukur. Saya berharap dari yang satu itu. Ya. Karena tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada yang mengatur Allah. Tidak ada yang bisa menghukumi Allah bahwa Allah harus menerima amalannya si A, si B. Allah harus menolak amalannya si A, si B. Terserah Allah. Nutup aurat sudah. Ngadep kiblat sudah. Bersih dari najis sudah. Ya, semua syarat rukun sudah dipenuhi. Dan Allah enggak terima sholat itu. Mungkinkah? Mungkin. Terserah Allah. Sah-sah. Ketika kita tutup aurat kita, kita bersihkan badan kita dari najis, kita bebas dari hadas besar, hadas kecil, sudah wudu, sudah mandi junub. Kita baca sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dari takbir sampai salam. Sahkah sholat kita? Insya Allah sah. Sah. Maka ketahuan orang sholat sah apa tidak, hajinya sah apa tidak, umrohnya sah apa tidak, ketahuan dengan ilmu fikih. Kalau tidak sah, ya ulang lagi seperti Umar. Umar mengurang sholat lagi karena beliau yakin enggak sah yang tadi, belum mandi junub. Nah, maka sah. Insyaallah kita tahu, kita yakin berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Oh, sah umroh saya, oh sah haji saya, oh sah puasa saya, oh sah sholat saya. Boleh. Yang tidak boleh, tadi saya sholat dan sudah diterima oleh Allah. Allah sudah tulis pahala saya. Apa lebih baik dari dunia seisinya? Karena tadi saya sholat qobliyah subuh. Betul? Tidak betul. Tidak boleh. Memastikan tidak boleh. Jadi bisa diterima, bisa tidak? Gimana? Kita berani banggakan, kita berani andalkan, padahal belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu berpahala. Ya? Sedangkan dosa-dosa yang kita lakukan, pasti dosa apa enggak? Pasti. Pasti. Untuk pahala, ibadah, ada istilah enggak diterima. Untuk dosa enggak ada. Ya? Siapa tahu dosa saya enggak diterima tadi, ya. Enggak dicatat tadi, enggak sah dosa saya, ya. Habis minum khamr, habis berjudi, bilang siapa tahu judinya enggak sah. Mana ada judi enggak sah? Minum khamr enggak sah. Ya judi minum khamr ya pasti dosa. Enggak bisa enggak dosa. Kalau sholat puasa bisa sah, bisa dapat pahala, bisa tidak. Ya. Gimana kita bisa tenang-tenang mengandalkan amal kita, ya, lalu tega melakukan berbagai macam dosa, merasa sudah begitu banyak pahala sholatnya, pahala puasanya? Tidak bisa seperti itu, ya. A'lamun nasi billah, orang yang paling tahu tentang Allah. Wa akmaluhum mar'an, yang paling wara, yang paling takut kepada Allah setelah para nabi, siapa? Siapa? Para sahabat. Yang paling takut kepada Allah, para sahabat. Yang paling tahu tentang Allah, para sahabat. Maka kalau kita ingin tahu siapa Allah sebenarnya, lihat apa kata sahabat tentang Allah. Ada sahabat yang mengatakan Allah ada di mana-mana? Ayo cek dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Aisyah. Ada di antara mereka mengatakan Allahu fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Allah ada di hati kita. Mana coba? Tidak ada. Seluruh para sahabat mengikuti Nabi. Meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy. 7 ayat dalam Al-Qur'an. Puluhan hadis Nabi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Nah, itu. Mereka yang paling tahu siapa Allah. Kalau kita ingin tahu siapa Allah, tirukan ucapan mereka, ikuti ilmu mereka. Jangan ngarang sendiri. Ya. Wa akmaluhum wara'an, yang paling sempurna wara'nya. Yang paling takut kepada Allah. Yang paling menjaga diri. Maka kalau ingin dikatakan orang wara', lihat para sahabat. Apa iya para sahabat saking wara'nya enggak mau nikah. Ada sahabat enggak mau masuk pasar. Ada sahabat yang enggak mau minum susu, makan daging. Karena waroknya hati-hati. Enggak ada. Tidak seperti yang dilakukan oleh tarekat-tarekat sufia. Mengharamkan dirinya masuk pasar, mengharamkan dirinya makan daging, minum susu. Dengan anggapan bahwa itu warok, menjaga diri. Sahabat tidak seperti itu. Ya. Para sahabat bergaul dengan manusia. Ya. Bahwa ada uzlah, betul, akhir zaman. Saya kira hari ini, apalagi di negeri kita ini, di Jakarta ini, kita bergaul dengan kaum muslimin. Kecuali kita di Cina, di Jepang, di Eropa, tentu kita bergaul dengan orang-orang kafir, kita harus berhati-hati. Kita bergaul dengan kaum muslimin. Ya, boleh. Ah, hati-hati mencari ilmu baru. Ya. Adapun bergaul di pasar, di kantor, enggak masalah. Yang penting muslim, mau firqoh apapun, kan kita tidak mengambil ilmu dia. Dia juga mungkin enggak mau mengambil ilmu kita masing-masing. Tapi muslim. Hak sebagai muslim harus kita penuhi. Ya. Wa asyadduhum khasyatan, yang paling takut. Ya. Yang paling takut. Gitu. Maka siapa di antara kita yang ingin diberi predikat takut kepada Allah, tirulah para sahabat. Tirulah para sahabat. Ya. Jangan meniru yang lain. Yang terakhir, fahmus sahabati likitabillah wa sunnati rasulillah huwa al-mu'tabar. Pemahaman sahabat tentang kitab Allah, sunnah Rasulullah, ini yang mu'tabar, yang harus dijadikan pegangan, rujukan. Pemahaman Imam Syafi'i coret. Kalau beda dengan pemahaman sahabat, mayoritas sahabat. Pemahaman Bukhari coret. Kalau dalam masalah itu Bukhari berbeda dengan pemahaman para sahabat. Pemahaman siapapun coret. Kalau beda dengan pemahaman para sahabat. Ya. Walaupun itu terjadi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Seperti yang kita saksikan, ada berjamaah salat tarawih 2 kali. Bulan Ramadan ya, yang satu habis sisa, yang kedua menjelang sahur. Ah, tetap kita merujuk sahabat. Apakah ini pernah dilakukan oleh para sahabat? Dalam satu masjid berjamaah sholat terawih 2 kali. Kan sahabat yang paling tahu. Lau kana khairan nasabakuna ilaihi. Kalau itu benar baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Gitu. Maka tidak boleh kita silau, tidak boleh kita takut. Ya, walaupun itu di Masjid Nabawi, walaupun itu di Masjidil Haram, walaupun itu fatwa Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Albani, siapapun, ketika menyelisihi ijma sahabat, tentu harus kita katakan itu salah. Inilah manhaj, inilah yang hak. Ya. Dan sebagai pelajar kita tidak boleh takut. Ya. Dan sudah bukan waktunya lagi kita. Bentar-bentar ini kata Syekh, bentar-bentar ini kata Syekh, bentar-bentar ini kata ulama fulan, Syekh fulan. Sudah bukan waktunya lagi. Ya. Kata Allah dan Rasulnya berdasarkan pemahaman sahabat. Kata Allah dan Rasulnya berdasarkan pemahaman sahabat. Ya. Nah, kan kita bukan kaum muqallidi. Bukan kaum madhab. Kalau kaum madhab, ya. Bentar-bentar merujuk menurut madhab kita gimana nih? Menurut madhab antum kan begini, ya, madhab kami bukan. Itu kaum madhabiyah. Sudah bukan waktunya lagi. Ya. Kita kembali kepada Rasul dan para sahabat. Ya. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Ini sedikit ya. Hadis 64 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala yaghar. Sungguh Allah itu cemburu. Wajib kita tetapkan dan kita yakini bahwa salah satu sifat Allah adalah cemburu. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tolak? Nabi yang bilang Allah cemburu. Gimana kita bilang Allah enggak cemburu? Sama ketika Allah mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Bagaimana kita bilang Allah enggak punya tangan? Aneh sekali ya. Allah enggak punya tangan. Sementara Allah sendiri yang mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Khalaqtu biyadayya. Aneh. Gitu. Orang yang mengatakan Allah tidak punya tangan aneh sekali. Gitu. Coba antum tanyakan kepada orang yang mengatakan Allah tidak punya tangan. Setelah tahu ayat ini ya, setelah ditunjukkan ayat ini, Pak, dengan apa Allah menciptakan Adam? Ya. Kalau belum tahu ayat itu tentu akan mengatakan, oh dengan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, dengan kun fayakun jadilah. Lah ayat ini gimana? Ya, ma mana aka anta sudah lima khalaqtu biyadayya. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ya, kalau dia tahu ayat itu insyaallah. Pak, Allah menciptakan Adam dengan apa? Ah, dengan kedua tangannya. Berarti Allah punya dua tangan. Oh enggak, ah, aneh, ya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tapi Allah tidak punya tangan. Aneh enggak? Aneh sekali kan? Apa dia berani menolak ayat itu? Apa dia berani menolak ayat itu? Insya Allah enggak berani. Ya, dan tidak ada kaum muslimin satupun, firqah satupun yang mengatakan ayat ini enggak benar. Berarti Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tapi Allah enggak punya tangan, aneh sekali. Ya. Nah, itu yang mereka sebut dengan kiasan. Tangan Allah itu, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya betul, tapi itu kiasan. Boleh mengatakan kiasan kalau Rasul yang ngajarin. Harus ada dalil sabda Nabi, saudara-saudara, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya betul. Tapi ini kiasan ya. Nah, kapan Nabi bicara seperti itu? Di hadis riwayat siapa? Nabi mengatakan, tangan Allah itu kiasan, wajah Allah itu kiasan, jari Allah itu kiasan, penglihatan Allah, mata Allah itu kiasan. Mana pernah Nabi bersabda seperti itu? Ya. Yeah. Jadi mata Allah, tangan Allah, jari Allah bukan kiasan, betul. Tapi wajib kita yakini bahwa tangan Allah, jari Allah, mata Allah tentu tidak sama dengan tangan siapapun, jari siapapun, mata siapapun. Tidak ada mirip-miripnya sama sekali. Ya. Wa ghairatullahi ta'ala, dan cemburunya Allah itu kapan? apa? Berupa apa? Ayatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Ketika seseorang melakukan apa yang Allah haramkan. Ketika seseorang, seorang muslim berzina atau minum khamr atau berjudi atau membunuh atau korupsi atau menipu. Nah, detik itu, saat itu Allah cemburu. Allah cemburu. Berarti sayang enggak Allah kepada kaum muslimin, manusia? Tentu sayang. Kalau enggak sayang tentu tidak cemburu. Sebagaimana kita cemburu ketika istri kita dekat dengan laki-laki lain. Kita cemburu ketika anak kita dekat dengan orang lain. Kan begitu. Karena apa? Karena kita cinta, kita sayang dengan istri kita, anak kita. Nah, Allah cemburu, Allah sangat sayang kepada kita. Makanya ketika kita berbuat maksiat, dekat dengan setan, dengan iblis, Allah cemburu. Jadi sama enggak? Lafadz cemburunya sama. Sama. Cemburu itu apa? Kita semua tahu. Sama dengan tangan itu apa, kaki itu apa, jari itu apa, kita semua tahu. Iya kan? Maka jangan diutak-atik. Bahwa Allah punya tangan, betul. Tapi tangan Allah bukan tangan menurut bahasa kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Allah punya mata, betul. Tapi mata Allah bukan mata menurut bahasa kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Betulkah ini? Salah. Ini yang para ulama sebut sebagai tafwid. Tafwid itu batin. Ya. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab habis isya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.